Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Fani billah a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang masalah at-takfir yang pada zaman ini menjadi fitnah, dikarenakan banyaknya manusia yang berbicara tentangnya tanpa ilmu. Baik itu dari sisi penetapan-penetapan dalam menetapkan kekafiran seseorang, maupun kebalikannya, yaitu dengan tidak mau menetapkan kekafiran bagi mereka-mereka yang sudah setelah kafir. Sebelumnya, pada pembahasan yang lalu kita telah ketahui bahwa senjata takfir ada berapa macam. Apa gimana? Dua, yaitu takfir apa? Yang pertama, nah, takfir mutlak dan takfir muayyan. Tayyib. Apakah ada kelaziman antara keduanya? Apa menjadi? Tidak ada. Nah, tayyib, takfir mutlak tidak melazimkan takfir muayyan, karena harus terpenuhi di sana syarat-syarat dan terhilangkan darinya penghalang-penghalang. Dan kita masih pada pembahasan syarat-syarat takfir yang terbagi menjadi tiga kalimatlah secara umum, yaitu yang pertama syarat pada perbuatan atau perkataan yang mengkafirkan pelakunya, yang kedua syarat-syarat pada pelaku perbuatan tersebut, kemudian yang ketiga ikhwanifillah berhubungan dengan syarat-syarat penetapan. Nah, dan kita telah mengambil syarat-syarat jenis yang pertama, yaitu berhubungan dengan perbuatan atau perkataan yang mengkafirkan pelakunya. Ada berapa syarat pada masalah ini yang terhormat? Dua, yaitu yang pertama yang dipersyaratkan bahwasanya perbuatan atau perkataan tersebut telah tegak dalil yang syar'i, baik itu dari Alkitab maupun As-Sunnah maupun Ijma', bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syarat kedua, perkataan atau perbuatan Nah, yang kedua disyaratkan bahwasanya pada perbuatan dan perkataan tersebut tidak ada kemungkinan lain selain kekafiran. Itu ada ingat-ingat manifilah berhubungan dengan perbuatan yang mengkafirkan pelakunya. Yang pertama, perbuatan itu harus datang dalil yang menetapkan bahwasanya perbuatan itu perbuatan kufur. Taib yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, disyaratkan tidak adanya kemungkinan lain. Kalau ada kemungkinan lain selain kekafiran dan panikilah, maka tidak boleh untuk terjun terlebih dahulu dalam masalah takfir. Tapi diwajibkan apa di sini, apa subhanah? Ketika ada kemungkinan lain, apa yang wajib sebelum menetapkan pengkafirannya? Nah, harus tabayyun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah, di mana beliau melakukan perbuatan yang zahirnya merupakan kekufuran, namun ada kemungkinan lain. Karena itulah Rasulullah SAW bertanya tentang kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Dan ternyata beliau melakukannya bukan karena benci terhadap Islam, bukan karena cinta terhadap kekufuran, tapi semata-mata karena perkara keluarganya. Nah, keluarganya ada di Mekah tanpa ada pelindung, dan berharap ketika dia memberikan jasa kepada orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar akan melindungi dan tidak mengganggu keluarganya yang di Mekah. Nah, dari sini kita ketahui fadilah bahwasannya masalah takfir harus betul hati-hati. Tidak boleh serampangan. Dan telah kita lewati bahayanya masalah ini, dan telah kita lewati juga peringatan dari Allah dan Rasulnya dalam permasalahan yang sangat rentan ini. Kita masuk pada syarat jenis yang kedua, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan fa'ilnya, dengan pelaku perbuatan itu. Telah kita ambil satu syarat, yaitu apa? Arif. Pelakunya itu harus mukallaf, seorang yang baligh dan berakal. Nah, adapun anak kecil atau orang gila, maka keluar dari hukum ini. Orang gila melakukan apa saja, ya dia tidak terkenai hukum, karena memang keluar dari cakupan mukallaf. Kita masuk pada syarat yang kedua, dan ini merupakan syarat yang sangat penting, dan hendaknya kita betul-betul memahaminya dengan baik. Qala hafizahullah, asyartu tsani ta'furu al-ilmi bi an takuna al-hujjatu qad qamat 'alayhi, terpenuhinya ilmu, yaitu dengan tegaknya hujjah atas orang tersebut. Jadi inti dari syarat kedua ini yaitu bahwasanya hujjah telah ditegakkan kepada orang yang melakukan perbuatan atau perkataan kekufuran. Wa dalilu ala ishtiratihi qawluhu azza wa jal wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisihi Rasul, apa kata Allah? Mimba bima tabayyana lahul huda. Ini yang menjadi syahid dari ayat. setelah jelas baginya petunjuk. Berarti ikhwanillah, seseorang yang menyelisih Rasul tapi belum jelas petunjuk pada permasalahan tersebut, tentunya tidak tercakup dalam ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini. Allah katakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami palingkan kemana dia berpaling, yaitu dibiarkan terus menerus terseret di dalam penyimpangan dan kesesatan. Dan ini hukuman yang sangat mengkhawatirkan, ikhwanillah. Kenapa? Karena seorang hamba kalau dibiarkan terus menerus di atas kesesatan, maka siapa yang akan memberinya jalan hidayah? Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ingat syahid dari ayat ini untuk pembahasan syarat kedua dari syarat-syarat takfir yang berhubungan dengan fa'il, yaitu perkataan Allah mimba dima tabayyana lahul huda. Karena ayat ini termasuk ayat penting dalam masalah akidah, ikhwani fillah. Selain masalah takfir, juga sering kita lewati ayat ini untuk menetapkan wajibnya mengikuti jalan salaf. Diambil dari mana? Umar. Dari ayat ini bagian yang mana yang menyatakan wajibnya mengikuti manhaj salaf? Nah, santa. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ketika dikaitkan penyelisihan terhadap Rasul dan penyelisihan terhadap jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin saat itu yang terdepannya adalah para sahabat, menunjukkan dua hal ini saling terkait, sehingga siapa saja menyelisih jalan Rasul berarti dia menyelisih jalan sahabat. Terkandung di dalamnya kewajiban untuk mencocoki metode para pendahulu kita dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pengingat saja. Yang menjadi inti dari ayat yaitu firman Allah membak di mata bayi nalahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala persyaratkan pengetahuan dia, ilmu dia tentang al-huda tersebut. Baru kemudian kalau dia telah mengilmui dan menyelisihinya, maka dia terancam dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Wa qauluhu 'azza wa jalla wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Ini syahidnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka perkara-perkara yang akan mengantarkan mereka kepada ketakwaan. Atau sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka perkara-perkara yang harus mereka tinggalkan, dan perkara-perkara yang harus mereka lakukan. Jadi Allah tidak akan menyesatkan sampai Allah berikan penjelasan. Qala qawamu sunnah al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ala hadhihi al-ayah, atas ayat ini, fa kullu man hadahu Allah azza wa jalla wa dakhala fi 'aqdil Islam fa innahu la yakhruju ila al-kufri illa ba'da al-bayan. Maka setiap orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan masuk dalam ikatan keislaman, maka sungguhnya dia tidaklah akan keluar menuju kekufuran sampai kecuali setelah mendapatkan penjelasan. Taib. Ini sangat jelas ikhwanillah. Jadi dalam ayat tadi menunjukkan semua orang yang telah Allah beri hidayah dan dia masuk ke dalam ikatan Islam, dia tidak dikeluarkan dari Islam ikhwanillah kecuali setelah mendapatkan penjelasan. Wa qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalil yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Isra. Dan tidaklah kami akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka untuk menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, jadi suatu kaum tidak akan Allah azab kecuali setelah mereka mendapatkan penjelasan dari utusan-utusan Allah. Setelah mereka mengetahui mana yang hak dan mengetahui mana yang batil, baru setelah itu apabila mereka melanggar aturan-aturan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azabnya apabila menghendaki. Fahadihil ayatu bi'umumiha tadullu ala annahu la yakfuru minal muslimina illa man balagathul hujjah. Maka ayat-ayat ini dengan keumumannya menunjukkan bahwasanya tidaklah akan menjadi kafir seorang pun dari kalangan muslimin kecuali orang yang telah sampai kepadanya hujjah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laisa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama 'alaihi al-hujjatu wa tubayyana lahu al-mahajjatu. Tidak berhak seorang pun untuk mengkafirkan orang lain dari kalangan kaum muslimin walaupun dia salah dan keliru sampai ditegakkan atasnya hujjah dan diterangkan kepadanya mahajjah. Baik, intinya sampai diterangkan mana yang benar dalam permasalahan. Kemudian beliau memberikan penegasan yang perlu kita camkan ikhwanillah, wa man thabata islamuhu bi yaqinin lam yazul dhalika anhu bisyak bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjati wa izalatus syubhati. Dan siapa saja yang telah tetap keislamannya dengan yakin, tetap keislamannya dengan yakin yaitu dengan ucapan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengannya dia telah ditetapkan sebagai muslim fanillah, sebagaimana kita lewati pada kaidah-kaidah di depan bahwasanya penetapan keislaman seseorang ini dibangun di atas hal yang zahir darinya. Nah, siapa saja yang telah tetap keislamannya dengan yakin, maka tidaklah akan hilang hal tersebut dari orang tadi dengan sesuatu yang syak, suatu keraguan-keraguan. Karena kaidah utama dalam syariat kita ikhwani fillah, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan-keraguan. Jadi sesuatu yang masih ragu-ragu tidak boleh membatalkan perkara yang yakin. Bahkan tidaklah Islam itu hilang dari orang tadi ikhwani fillah kecuali setelah tegaknya hujjah dan hilangnya syubhat. Kalau dia punya syubhat ikhwani fillah, maka wajib untuk dijelaskan sampai syubhat itu betul-betul hilang, atau sampai syubhat itu betul-betul tidak ada sisanya lagi. Karena adanya syubhat termasuk perkara yang menghalangi, yang insya Allah nanti akan kita ketahui dalam masalah mawani. Jadi dari penjelasan Syekhul Islam ini ikhwani fillah, kita ambil faedah yang penting, yaitu bahwasanya siapa saja yang Islamnya telah diketahui dengan yakin, tidak boleh dia dikeluarkan dari keislaman tadi dengan perkara yang masih ragu. Akan tapi senantiasa dia dihukumi Islam tayyib dan tidak boleh dikafirkan sampai yakin bahwasanya dia telah terjatuh dalam kekufuran dan telah ditegakkan hujjah serta telah dihilangkan syubhat-syubhat yang ada padanya. Nah, kemudian berarti setelah itu memang dia betul-betul menyombongkan diri dari menerima penjelasan, betul-betul dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-adillati hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits yang merupakan dalil keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, yaitu kalangan Yahudi, tidak pula kalangan Nasrani. Maksud hadhil ummah ikhwani fillah, maksudnya ummatul da'wah. Karena kata al-ummah dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah ini terbagi menjadi dua, ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ummatul da'wah yang ini mencakup semua umat yang mereka didakwai oleh Islam, berarti semuanya, mencakup orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab. Ada pun ummatul ijabah, yaitu umat yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah kaum muslimin. Jadi ketika kita mendapati kata al-ummah dalam suatu nas, baik itu nas Qur'ani atau nas hadithi, maka perhatikan umat itu yang dimaksud apa. Apakah ummatul ijabah yaitu kaum muslimin, ataukah ummatul dakwah yang mencakup semua manusia dan jin, yang muslimnya maupun yang kafir. Dan al-ummah pada hadith ini yang dimaksud adalah ummatul dakwah, umat yang diseru oleh Rasulullah, sehingga dikatakan baik itu Yahudi maupun Nasrani. Nah, tidaklah mendengar seorang pun dari kalangan umat yang didawai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan perkara yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Sisi pendalilannya bagaimana ikhwani fillah? Sisi pendalilannya diambil dari mafhum sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. Qala Al-Iraqi rahimahullah, "Wa mafhumuhu anna man lam yasma' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam tablughu da'watul Islami fa huwa ma'dzurun." Dan dipahami dari hadis ini bahwasanya siapa saja yang tidak mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak tercapai dakwah Islam, yakni dia tidak mendengar dakwah Islam, walam tablughu da'watul Islam fa huwa ma'dzur, dan tidak mencapai dirinya dakwah Islam, maka dia mendapatkan udzur. Tain. Kenapa? Karena Rasulullah katakan la yasma'u bi. Jadi siapa saja yang tidak mendengar tentang diutusnya Rasulullah. Nah, tidak mendengar khabar beliau, tidak sampai kepada beliau dakwah Islam, apa? Tidak sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan udzur. Alama taqarrara fil usuli annahu la hukma qabla wurudi syar'i 'ala sahih. Sebagaimana telah tetap dalam pembahasan usul bahwa tidak ada hukum sebelum datangnya syariat menurut pendapat yang sahih. Dan insyaallah pembahasan tentang kaidah ini kita dapat pada pelajaran usul. Jadi ini empat dalil ikhwan fillah dari sekian banyak dalil yang menunjukkan pensyaratan al-ilm, yaitu dengan ditegakkannya hujjah atas orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu perbuatan kekufuran. Apabila hujjah belum tegak, maka berarti syarat belum terpenuhi. Dalil-dalilnya dihafal ikhwan fillah, ayat-ayatnya pendek, juga hadisnya pendek. Kita akhiri dengan perkataan Ibnu Hazm rahimahullah. Wa qala Ibnu Hazm rahimahullah, la yajuzu an yukaffara ahadun illa man balaghahu amrun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahha indah fastajaza mukhalafatah. Tidaklah boleh seorang pun dikafirkan kecuali orang yang telah sampai kepadanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai kepada orang tersebut perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau, ya, seruan-seruan beliau telah diketahui oleh orang tadi. Wa sahha indah, dan telah sahih, ya, perintah tersebut di sisinya. Karena ikhwan fillah terkadang di sana ada hadis yang dianggap oleh pelaku perbuatan kekafiran ini hadis yang dhaif misalnya. Maka berarti butuh diterangkan bahwasanya hadis itu bukan hadis yang dhaif tapi hadis yang sahih. Jadi ini juga tambahan dari Ibnu Hazm rahimahullah taala yang perlu diperhatikan. Jadi bukan sekedar sampai kepadanya suatu hadis ikhwan fillah, tapi memang hadis itu dia ketahui hadis sahih. Fastajaza mukhalafatah, kemudian dia menganggap boleh menyelisihi hadis yang sahih tadi. Menyelisihi perkara yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, siapa yang dikecualikan sehingga boleh ditetapkan kekafirannya? Man balaghahu amrun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahha indahu fastajaza mukhalafatah. Telah sampai kepadanya perkara Rasulullah atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang itu sahih di sisi orang tadi dan dia membolehkan untuk menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa amma man lam yablughu al-amru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa kafiran bi'tiqadihi ayyi syai'in i'taqadah. Adapun siapa saja yang belum sampai kepada dia perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk semata-mata beribadah kepada Allah, dan seterusnya dari perintah-perintah beliau. Nah, siapa saja yang belum sampai hal ini, maka falaisa kafirun bi'tiqadi. Dia tidaklah kafir dengan keyakinannya. Ayyi syai'in i'taqada, apapun perkara yang dia yakini. Lain, ini perhatikan. Dan masalah takfir berhubungan dengan yang asalnya Islam kemudian dikeluarkan. Alhamdulillah. Lain, adapun yang memang asalnya dia belum masuk Islam, maka dia tetap berada di atas kekafirannya. Adapun permasalahan dia telah mendapatkan dakwah atau belum, ini permasalahan lain yang nantinya kembali kepada hukum ashabil fatrah. Mereka-mereka yang ya belum pernah mendapatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita lewati di akhir-akhir pembahasan. Jadi yang jelas, ya syarat kedua berhubungan dengan fa'il, dengan pelaku perbuatan kekufuran, yaitu harus terpenuhinya ilmu dengan tegaknya hujah atas orang tersebut. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanallahi walhamdulillah.